Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام قاري رحمه الله تعالى باب تعليم الرجل أمته وأهله باب yang menjelaskan tentang ta'lim seseorang pengajaran tarbiyah mendidik mengajarkan siapa? Amatahu wa ahlahu. Budak perempuannya dan keluarganya. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana pahala dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah memiliki tanggung jawab. Bukan hanya kewajiban dan tanggung jawab seorang laki-laki terhadap keluarganya dari sisi nafkah dunyawiyah, bal kadzalika nafkah ukhrawiyah. Bukan hanya sekedar seorang laki-laki bertanggung jawab pada keluarga dan orang-orang yang di bawahnya dalam rangka memberi mereka sesuap nasi, dalam rangka menegakkan punggungnya dan jasadnya, tetapi juga tanggung jawab seorang laki-laki yang memiliki tanggungan terhadap orang-orang yang di bawahnya untuk kemudian menegakkan dan menghidupkan hati-hati mereka. Qala al-Imam al-Bukhari akhbarana Muhammad huwa Ibnu Sallam. Muhammad Ibnu Sallam. Qala haddathana al-Muharibi wal Muharibi huwa Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Ziyad. Al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya hanya meriwayatkan dua hadis dari Al-Muharibi, di antaranya ini dan yang salah satunya di dalam kitab Al-Idain tentang salat atau tentang Id. Qala haddatsana Shalih ibn Hayyan. Qala Amir Asy-Sya'bi, Amir ibn Syarahib Asy-Sya'bi wa huwa al-qa'il ma katabtu as-sauda 'ala al-bayda. Hadza huwa Asy-Sya'bi. Aku tidak pernah menulis as-sauda 'ala al-bayda. Tidak pernah menulis tinta di atas kertas. Bukan dalam rangka takabburan wastikbaran, bukan dalam rangka ingin menyombongkan diri, tetapi ingin menjelaskan bahwa beliau hanya sekedar menunjukkan al-waqi' aktualnya, faktanya bahwa beliau tidak pernah menulis. Artinya hafalan yang beliau miliki betul-betul dhabtus shadar. Ya, luar biasa hafalannya. Tidak pernah menulis hadis. Dan ini tidak mengherankan, si salaf hafalan mereka sungguh luar biasa. Qala haddatsani Abu Burdah. Abu Burdah ibnu Abi Musa al-Asy'ari. An abihi. Wa man abuhu? Siapa bapaknya? Nah, jawabannya Abu Burda. Abu Ali. Nah, ahsan. Abu Musa Al-Asy'ari. Nah. Siapa namanya Abu Musa Al-Asy'ari? Abu Musa Al-Asy'ari, sahabiyun masyhur. Masmuhu. Siapa namanya? Abu Musa Al-Asy'ari. Man indahu jawab sawatihi jaizah. Ana beri hadiah. Nah, ahsan tabarakallah. Abdullah ibn Faiz. Nah, Anda mendapatkan hadiah insyaallah. Anta Abu Qais harus tahu namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah ibn Qais. Tak kenal maka tak sayang. Nah, dan ini benar. Bagaimana kita akan mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah, siapa Allah? Bagaimana kita akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita tidak mengenal beliau alaihi salatu wasallam? Bagaimana kita akan mencintai Islam dan ahli Islam kalau kita tidak mengenal mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun. Untuk perhatikan di bab ta'limur rajul amatahu wa ahlahu. Ya, ta'lim ar-rajul, pengajaran seseorang kepada budaknya dan keluarganya. Untuk perhatikan bab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajran. Ada tiga golongan manusia yang mereka mendapatkan pahala double, dua kali. Rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyyi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seseorang dari kalangan ahlil kitab amana bi nabiyyi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa seorang dari kalangan ahlul kitab dia mendapatkan pahalanya dua kali ketika dia beriman dengan nabinya, kemudian beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada seorang kitabi, entah Yahudi atau Nasrani, dia tidak beriman dengan nabinya, hakul iman, maka tidak masuk dalam hadis ini. Seorang Yahudi, seorang Nasrani, beriman dengan Musa alaihi salam atau dengan Isa, hakul iman, dengan iman yang sebenarnya, maka dia akan mengikuti syariat mereka dengan benar. Ketika Isa alaihi salam mengajarkan at-tauhid, ketika Musa alaihi salam mengajarkan tauhid, maka dari sini kita mengetahui an-nasara wal yahud ketika mereka mengatakan Isa binullah atau Uzair binullah, maka mereka telah menyimpang dan keluar dari ajaran Isa alaihi salam dan Musa alaihi salam. Maka orang-orang seperti ini, ahlul kitab seperti tidak masuk dalam hadis ini. Karena dalam hadis ini katakan yang berhak mendapatkan pahala dua kali berlipat ganda seseorang dari kalangan ahlul kitab beriman dengan nabinya. Ya, beriman dengan iman yang sebenarnya. Beriman, mengakui ajarannya, mengamalkan ajarannya. Maka Nasara yang mengatakan bahwa Isa binullah ini pada hakikatnya bukan tidak beriman dengan Isa alaihi salam. Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair bin Allah, maka pada hakikatnya dia tidak beriman dengan Musa alaihi salam. Maka model ahlul kitab yang seperti ini tidak masuk dalam hadis. Nah, wal abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqq mawalihi. Wal abdul mamluk, budak hamba sahaya, apabila dia menunaikan hak Allah, kewajiban-kewajiban dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada tuannya. Nah, maka ini pun mendapatkan pahala dua kali. Setiap apa yang dilakukan, apabila seorang muslim yang hur, yang merdeka, mendapat pahala satu, dia mendapatkan dua. Nah, Islam membenarkan perbudakan dengan syarat-syaratnya, tetapi Islam juga menganjurkan untuk terhapusnya perbudakan. Islam tidak melarang perbudakan, tapi Islam menganjurkan untuk membebaskan budak. Nah, maka budak dalam kondisi dia mampu menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak tuannya, dia mendapatkan pahala berlipat dua kali. Warajulun kanat indahu amah, dan seseorang yang memiliki budak perempuan, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, kemudian orang ini mentarbiyah budak perempuannya. Nah, aina Muhammad? Muhammad Musa, aina Muhammad Musa? Baik. Golongan ketiga dari manusia yang mendapatkan pahala dua kali, seseorang memiliki budak, fa'addabaha, kemudian diajari adab, ditarbiyah, diberi pengajaran, fa'ahsana ta'dibaha, dan maksimal dalam pengajarannya, wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha, dan juga mengajarkannya, dan maksimal dalam pengajarannya sampai dia bagus dalam mengajarkan budak tersebut. Summa a'taqaha, kemudian dibebaskan, fatazawwajaha, dan kemudian dinikahi budak ini. Nah, maka falahu ajrun. Seorang laki-laki memiliki budak perempuan, padahal budak itu sendiri boleh seseorang untuk yatamatta biha, boleh untuk bersenang-senang, boleh untuk menggaulinya. Nah, tapi di sini orang ini tidak menganggap bahwa budak ini hanya sekedar budak yang dia seperti barang dagangan diperjualbelikan. Walaupun budak dari sisi ini seperti barang dagangan, diperjualbelikan. Nah, budak tidak bisa memiliki harta, murni seperti barang dagangan dari sisi yang ini. Memiliki harta, bekerja, memiliki harta, hartanya dimiliki oleh tuannya. Tidak memiliki hak sama sekali. Nah, ini budak. Tetapi sang tuan ini luar biasa, mau bersusah payah, mau telaten, sabar, mengajarkannya, mentarbiyah, kemudian dibebaskan dan dinikahi. Tapi ini budak ya, berbeda budak dengan pembantu. Nah, kalau pembantu, lain perkara. Nah, artinya, apalagi pembantu perempuan, ya beda, bukan mahramnya, bukan apa-apanya. Maka kemudian dinikahi oleh sang tuan. Falahu ajran. Antum sudah mendengar hadis ini? Ya. Kita kembali kepada sekarang permasalahan judul bab. Sebutkan bab ta'limur rajul amatahu wa ahlah. Bab tentang seseorang yang mendidik, mengajarkan budak perempuannya dan keluarga. Sementara dalam hadis hanya disebut tentang budak. Bagaimana Al-Imam Al-Bukhari bisa kemudian menambahkan wa ahlam? Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Kenapa? Budaknya dinikahi. Ya itu tadi, ta'limur rajul amatahu. Seseorang mengajarkan budaknya. Tapi sekarang ada Al-Imam Bukhari dari hadis ini mengambil istimbat. Antum kalau ingin tahu fikihnya Al-Imam Bukhari, lihat pada abwab yang ada di Sahih Bukhari. Itu fikihnya Al-Imam Bukhari. Dari hadis ini, Al-Imam Bukhari mengambil kesimpulan, disyariatkannya seorang mengajarkan budaknya, budak perempuannya dan keluarganya. Sementara di hadis saya sebutkan, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan? Tidak, jangan terlalu ruwet, jauh-jauh melangkah untuk berpikir, tapi coba di... Ada yang bisa? Karena mendapatkan dua pahala, maka tidak jelas. Yang keras, biar ikhwanuka mendengar juga. Sunnah amal yang afdol. Dan terus hubungannya dengan ini apa? Di sini Imam Bukhari mengatakan bab seseorang yang mengajarkan budak perempuannya dan keluarganya. Mengajar budak perempuan dapat dua pahala. Tetapi keluarganya mana dalilnya? Itu pertanyaannya. Kok bisa Imam Bukhari mengambil kesimpulan, wah hadisnya hanya tentang kisah tentang budak perempuan? Nah, siapa yang bisa? Lagi Abdullah bin Abu Qais. Karena budaknya ada di rumahnya, sehingga termasuk di situ. Enggak, ini ceritanya ini hadis hanya bercerita tentang budak. Lah kok Imam Bukhari bisa terus kemudian beristimbat juga keluarga? Seperti itu. Ya betul, sama-sama di rumah. Ya Asy'ari. Lebih apa? Seorang yang mengajarkan anak-anaknya mulai kecil sampai dewasa, termasuk bagian dari keluarganya. Baik. Antum paham pertanyaannya ya? Di hadis yang disebutkan budak, kemudian Imam Bukhari kok bisa mengambil kesimpulan keluarga juga? Seperti itu pertanyaannya. Fadal ya. Ahsan, barakallahu fiik. Hadza min babil aula, kias aulawi. Kalau seandainya budak saja yang kedudukannya mahal jaya budak, seperti itu, bagaimana lagi dengan keluarga? Nah, paham ini ya. Sehingga ini maksud atau bagaimana cara Imam Bukhari mengambil istimbah kias aulawi. Kalau budak, kita mengajarkan atau seorang laki-laki mengajarkan budak perempuannya, maka mimba bil aula, al ahl ini lebih ditekankan, lebih diutamakan, walaupun tidak disebutkan dalam hadis. Seperti itu. Dan ini banyak. Dan ini banyak permisalan dalam nusus bagaimana Al-Quran menjelaskan atau hadis bahwa cukup disebutkan contoh kecil yang dimana hal yang lebih jauh lebih penting masuk ke dalam contoh tersebut. Allah Subhanahu wa Taala mengatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, apalagi berzina. Nah, mengajarkan budak saja pahalanya seperti ini, apalagi hantum ya ikhwan, sehingga antum paham ya, orang sudah menikah punya tanggung jawab seperti ini. Ar-rajul, seorang laki-laki dituntut bukan hanya sekedar mencari nafkah dunia, tapi dia mampu untuk mentarbiah keluarga dan istrinya. Nah, sehingga jangan sampai kemudian seorang laki-laki membiarkan keluarganya, tidak peduli dengan keluarganya, atau mungkin kalah dengan keluarganya, entah anaknya atau istrinya, terkhusus istri. Ini ta'lim ar-rajul amatahu wa ahlahu. Gak ada alasan kemudian sibuk bekerja itu jadi kemudian sehari penuh. Tidak ada yang mewajibkan dia bekerja mulai pagi sampai malam. Tapi Allah mewajibkan dia untuk ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini yang lebih penting. Nah, bekerja gak ada masalah. Sesuatu yang mubah, mubah. Tetapi jangan dilupakan bahwa sesuatu yang wajib itu jauh lebih diutamakan dari sesuatu yang mubah. Bekerja, bukankah mencari nafkah, memberi nafkah keluarga wajib, Ustaz? Iya, kita katakan bahwa mencari nafkah, memberi nafkah istri dan keluarga wajib. Tidak boleh kita mentelantarkan keluarga kita. Tetapi mentelantarkan keluarga dan memberi nafkah keluarga bukan hanya dalam permasalahan dunia. Bukan hanya dalam permasalahan jasad, tapi lebih dari itu, keimanan keluarga tanggung jawab kita, akhirat keluarga tanggung jawab kita. Makanya banyak dalam sekian banyak hadis bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan targhib, anjuran seseorang untuk memperhatikan keluarganya. Nah, diantaranya hadis ini. Ketika seorang budak yang dimiliki kemudian diajarkan dengan pengajaran yang baik mendapatkan pahala yang lebih bagaimana dengan keluarganya. Al-aksu bil-aks. Ketika seorang tidak peduli dengan keluarganya, maka dia akan dituntut, akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah ra'in, pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kalau kita ketahui permasalahan ini, maka jangan sampai ada dari kita yang untuk kemudian bermudah-mudahan dalam permasalahan ini. Nah, ta'lim bukan sekedar mengajarkan dari sisi ilmu buka kita, tidak. Tidak mesti melulu seperti itu. Tapi perhatikan keluarga, istri, anak-anak, apabila mendapatkan penyimpangan, kekeliruan, dibenarkan. Jangan dibiarkan. Aktivitas mereka diawasi. Aktivitas di rumah ataupun di luar rumah, gerak-gerik mereka, itu semua tanggung jawab kita. Tidak bisa kemudian kita katakan bahwa mereka juga sudah sampai ilmu kepada mereka. Nah, masing-masing nanti akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan sang istri pun nanti diminta pertanggungjawaban. Tetapi sang suami juga akan diminta pertanggungjawaban tentang istrinya. Nah, apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah diperbuat? Kita tidak mengatakan hasil. At-taufiq biadillah. Berapa banyak dari kalangan orang-orang yang saleh, keluarganya saleh. Bahkan al-anbiya, para nabi, Lut, Nuh. Nah, istri-istrinya termasuk dari kalangan ahlun nar. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa seseorang berbuat secara maksimal untuk kemudian menyelamatkan keluarga. At-taufiq biadillah. At-taufiq biadillah. Abu Talib, paman dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam min ahlina. Nah, banyak sekian muhadithin yang anak-anaknya menjadi mubtadi'in. Di antaranya Ismail ibn Ulayya. Memiliki sekian banyak anak. Salah satunya ada yang menjadi Jahmi. Seorang bermata Jahmiyah. Nah, dan yang lain. Ini taufik biadillah. Tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini yang kemudian nanti akan kita dimintai pertanggungjawabannya. Summa qala Amir. Kemudian Al-Imam Bukhari melanjutkan. Kemudian Amir, yaitu Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi, mengatakan, a'tainakaha bighairi syai'. Qad kana yurkabu fi ma dunaha ila al-Madinah. Nah, kata Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi mengatakan kepada Salih ibn Hayyan, ini hadis, kisah hadis ini, katanya Amir, kami berikan kepada engkau bighairi syai'. Nah, balas gratis nih, tak kasih hadis. Nah, fatkana yurkabu fi madunaha ilal Madinah. Kata Amir bin Syarahil, sungguh sebuah hadis, bahkan yang lebih sederhana dari ini, lebih sedikit dari ini, dahulu orang mencarinya sampai pergi ke Madinah. Rihlah dalam rangka mencari sebuah hadis. Dari sini kita mengetahui bahwa permasalahan rihlah menuntut ilmu, mencari ilmu untuk kemudian kita mau mengorbankan harta kita, tenaga kita, pikiran kita dalam rangka ilmu, itu bukan hanya yang dilakukan oleh Jabir. Sudahlah bersama kita bagaimana Jabir menempuh perjalanan sebulan dalam rangka hanya mencari sebuah hadis dari Madinah ke negeri Syam. Bukan hanya Jabir. Ini adatnya para salaf. Sebenarnya Imam Bukhari atau Al-Imam atau Al-Hafidz Ibnu Hajar dari yang diriwayatkan oleh Imam Darimi bisanin sahih an Busair bin Ubaidillah mengatakan, qala in kuntu la arkabu ilal misri minal amsar fil haditsil wahid. Wa an abil aliya qala kunna naslul hadith anis sahaba fala narda hatta narkaba ilaihim fanasma'uhu minhum. Tadi kata Busair bin Ubaidillah, sungguh aku menempuh perjalanan menuju suatu kota, menuju suatu negeri, dari negeri ini yang ada dalam rangka mencari sebuah hadis. Katanya Abu Aliyah, kami dahulu mendengar hadis tidak langsung dari sahabat. Anis sahabatnya bukan langsung bertemu. Kita mendengar, oh hadis Abu Hurairah, oh hadisnya Ibnu Umar, hadisnya Ibnu Abbas. Katanya Abu Aliyah, fala nardo, kita enggak rido sampai kita ini datang hatta narka bilaihim fanasma'ahu min. Enggak rido kita ini. Sampai kita pergi menuju mereka. Narkab ilaihim, artinya narkab itu naik kendaraan, tunggangan. Melakukan perjalanan safar, rihlah. fanasma'ahu minhum, sampai kita mendengar sendiri langsung dari mereka. Nah, barakallahu fikum, yang dengan ini tidak mengherankan para salaf ilmunya barokah. Nah, sebuah hadis, dan ini menjadi adatnya mereka para salaf, yang dengan itu Islam jadi jaya. Mau menjadi jaya Islam? Ya ikuti bagaimana para sahabat. Nah, barakallahu fikum, hal ini tidak menafikan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, tetapi perlu kita ketahui bahwa begini cara menempuh hadis, begini cara mendapatkan ilmu dengan bersusah payah. Fawaid, faedah-faedah yang kita dapatkan dari media sosial dan yang lainnya, ini suatu nikmat. Tetapi bukan begitu caranya kita mencari ilmu untuk kemudian mencukupkan hanya dengan ada di sosial media. Tidak, datang ke halaqah ilm, dikejar, datang kepada ahli ilm untuk kemudian mau berduduk bersimpuh. Kita mengetahui Syu'bah Ibn Hajjaj, Amirul Mu'min fil Hadith, Abu Bistam, disebut oleh para ulama Amirul Mu'minin fil Hadith. Ini derajat yang luar biasa. Kalau sudah dikatakan Amirul Mu'minin fil Hadith, luar biasa. Ini Syu'bah Ibn Hajjaj, muttafaqun ala jalalatihi. Apa kata Syu'bah? Man kataktu anhu al-hadith fa'ana lahu abdun. Seseorang yang aku tulis hadis darinya, artinya mengambil ilmu darinya, mengambil hadis darinya, kata Syu'bah, fa'ana lahu abdun, aku menjadi budaknya dia, berkhidmah. Nah, mau bersusah payah, sabar. Nah, dicari, dihormati ahli ilmu, bukan langkah ta'ziman lidzati, bukan untuk mengagungkan zat dari orang tersebut, tapi ilmu yang ada pada orang tersebut. Nah, bersusah payah. Bagaimana salah seorang salaf ingin mengetahui keilmuan dari syekhnya, kemudian mengetes. Sayyidina Yahya Ibn Ma'in bersama Ahmad Ibn Hanbal datang kepada Fadl bin Dukain Abu Nu'aim. Kemudian datang Ahmad Ibn Hanbal, paham ini seorang alim. Tapi Yahya Ibn Ma'in lah, ini kita bagaimana para muhaddisin luar biasa, ingin memastikan ilmunya. Akhirnya dites ini Fadl bin Dukain dengan sebuah hadis. Dijawab oleh Fadl bin Dukain, yang benar seperti ini, seperti ini. Tanya lagi yang kedua, di bolak balik. Maka dijawab oleh Fadl bin Dukain, yang benar sebenarnya seperti ini. Yang ketiga tanya lagi, akhirnya Fadl bin Dukain paham, oh ini orang ini ngetes. Tendang dengan satu tendangan. Nah, katanya Yahya Ibn Ma'in, hadhihi rafsa habbu ilayya min kada wa kada. Tendangan ini lebih aku sukai dari sebutkan kata kata, yaitu materi harta yang luar biasa. Nah, artinya bagaimana mereka para salaf tahu tentang keutamaan ilmu, ditendang enggak marah. Nah, katanya rafsah hadi rafsah, tendangan ini malah lebih aku cintai dari kata kata. Nah, barakallahu fikum. Nah, begini cara bagil. Nah, hamdulillah ikhwan. Barakallahu fikum. Saya kira cukupan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, Allah. Tentang hadis seorang min ahli kitab beriman dengan nabinya, apakah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sangat memungkinkan. Nah, sangat memungkinkan seperti itu. Contohnya misalnya disebut Al-Hafidz di sini orang-orang Yahudi di negeri Yaman. Nah, tidak sampai kepadanya akhwan. Orang-orang Arab yang beragama dengan agama Yahudi di negeri Yaman. Nah, tidak sampai risalahnya Isa, tidak mendengar langsung dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengutus Mu'adz ibn Jabal atau Ali dan yang lainnya, kemudian mereka beriman. Sangat memungkinkan dan ada seperti itu. Nah, adapun di zaman sekarang, kita mengetahui sekarang ana tidak mengetahui sampai detik ini ada ajaran entah itu Yahudi atau Nasara yang masih terjaga kemurniannya. Di zaman Rasulullah SAW sudah mubaddal wa muharram, tapi masih ada. Tapi sekarang apa ada? Nah, yang ajaran ke Nasraniannya atau ke Yahudiannya ini masih utuh. Ada enggak seorang Nasara sekarang atau Yahudi yang mengatakan bahwa Isa itu memang nabi, bukan anak Allah? Tidak ada i'tiqad tatsliits, apa trinitas? Masih ada kira-kira? Ma'adzur. Nah, ana pikir wallahualam enggak ada. Maka di zaman sekarang sebenarnya dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, hal ini tidak masuk ke dalam hadis. Nah, ketika mereka masuk Islam ya mereka mendapatkan pahala yang besar, tapi untuk kemudian kita katakan masuk dalam keutamaan di sini berat. Karena dia Rasulullah SAW mengatakan amana binabihi, beriman dengan nabinya. Yaitu dengan ajaran nabinya, dengan ajaran yang benar. Seperti itu. Barakallahu fiik. Irfak sotaknya. Bolehkah kita berbicara sama orang saleh Nasrani? Labas, enggak ada masalah. Pertanyaannya, bolehkah kita berdakwah kepada orang Nasrani, teman kita, rekan kerja kita, kemudian kita bawakan hadis ini kepada mereka dalam rangka tasyyi, memberi semangat? Enggak ada masalah, insyaallah. Al-hadis hak, kita sampaikan yang hak. Enggak perlu kemudian kita rinci bahwa ini yang dimaksud ahlul kitabnya. Pokoknya jelaskan aja seperti ini. Labas. Allahu asa an yuslim. Mudah-mudahan mereka mau masuk Islam. Yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am. Kalau seandainya Allah memberi hidayah pada seorang dengan sebab perantara engkau, maka ini lebih baik dari unta merah. Kalau zaman sekarang lebih baik dari Ferrari. Atau karena unta merah tunggangan ketika itu yang terbaik. Nah, sekarang apa mobil? Rolls Royce misalnya. Ini lebih baik pahalanya. Gak ada masalah insyaallah. Baik. Ana fadhal Abu Aslam. Uang riba. Wallahu a'lam. Enggak tahu. Karena uang riba ini boleh dimanfaatkan apabila kita sudah membab takhallus, nyimpen di bank, kita sudah pengin selesai, enggak bisa sembarangan bunganya ditarik ya, enggak bisa. Sebetulnya fatwa para ulama di antaranya Al-Lajnah Daimah dan juga Syekh Al-Utsaimin ingin kita selesai dari bank ini sudah kita cabut uang kita. Ada ribanya, nah ini dipakai. Kita masih ada rekening di situ, kemudian dalam rangka biar kita enggak ribet, tarik satu persatu apa bunganya. Bukan seperti ini fatwa ulama dalam permasalahan menggunakan uang riba. Nah, yang pasti uang riba ini uang kotor, uang yang haram. Nah, membayar pajak sebetulnya juga pajak satu yang dalam syariat terlarang. Tetapi selama kita tidak mungkin untuk terlepas dari pajak, yang apabila kalau kita menghindar dari pajak akan ada munabadah, menampakkan perlawanan kepada pemerintah, makanya sudah dibayar pajak ini. Nah, tapi apa dengan uang riba? Ya, karena bagaimana kita akan, kecuali uang riba yang tadi, misalnya dalam kondisi tadi seperti itu. Nah, tapi untuk kepentingan pribadi dia, yang untuk membayar pajak dia, wallahualam. Seperti itu. Baik. Khalas ya ikhwan. Kita masing-masing pulang ke rumah kita, ajarkan keluarga-keluarga kita. Jangan kemudian keluarga kita yang mengajarkan kita semata. Bagus, saling memberi faedah, bagus. Tapi kemudian akhirnya kita kalah dengan istri-istri kita. Istri-istri kita semangat, luar biasa. Nah, baca Al-Quran, belajar tajwid, semangat. Sudah mau iqra, mau selesai. Yang suaminya masih, nah. Yang istrinya belajar DL, bahasa Arab, Masya Allah semangat. Yang suaminya, ulangan, ujian, dapat sekian nilainya. Nah ini, gak boleh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah.